Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بارك الله فيكم أحسنتم بارك الله فيكم. طيب kita lanjutkan. Siapkan alat tulisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Haddatsana Ali ibnu Abdullah. Telah menghabarkan kepada kami Ali ibnu Abdullah. Ali ibnu Abdullah ibni Ja'far ibni Najih barakallahu fikum. Tayyib. Beliau ini lebih dikenal dengan nama Ali ibnul Madini. Ya. Beliau lebih dikenal dengan panggilan Ali ibnul Madini, atau dikenal Ibnul Madini, nama jadduhul a'la, kakek beliau yang tertinggi barakallahu fikum. Namun terkadang Imam Bukhari ketika menyebutkan nama beliau dengan sebutan Ali ibn Abdullah barakallahu fikum. Tayyib. Beliau merupakan salah satu imam dalam bidang ilmu hadis barakallahu fikum, khususnya dalam bab jarah wa ta'dib. Ya, dalam bab memberikan rekomendasi dan jarah terhadap seorang rawi barakallahu fikum. Tayyib. Sampai-sampai Imam Bukhari, seorang yang memiliki ilmu yang luas dan disegani oleh ulama-ulama yang ada, ketika berhadapan dengan Ali ibnu Madini sebaliknya, ya, Imam Bukhari justru merasa bah segan dengan Ali ibnu Madini barakallahu fikum, di mana beliau mengatakan mas tasghartu nafsi illa inda Ali ibnu Madini. Saya tidak pernah menganggap kecil diriku, tidak pernah minder berjumpa dengan ulama sehebat apapun kecuali ketika berjumpa dengan Ali ibnu Madini. Paham ya? Itu barakallahu fikum timbul rasa segan dikarenakan Ali ibnu Madini memiliki kewibawaan yang luar biasa. Iya. Sampai-sampai membuat orang sekelas Imam Bukhari itu barakallahu fikum merasa kecil, merasa minder ketika berhadapan dengan beliau barakallahu fikum. Tayyib. Namun barakallahu fikum, sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwasannya manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak, kata pepatah barakallahu fikum. Salah satu poin yang sedikit barakallahu fikum tayyib membuat turun pamor beliau adalah pada masa-masa mihnah. Iya. Pada masa-masa di mana di situ para ulama diuji tentang barakallahu fikum keyakinan mereka terhadap Al-Qur'an. Barakallahu fikum, di mana penguasa memaksa para tokoh-tokoh agama untuk menyatakan secara lisan Al-Qur'an makhluk laisa min kalamillah. Barakallahu fikum. Dan Ali ibnu Madini termasuk salah seorang di kalangan para ulama yang memenuhi permintaan tersebut. Iya. Barakallahu fikum. Beliau termasuk salah seorang di kalangan ulama saat itu yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk laisa min kalamillah. Sehingga dengan sebab ucapan ini, barakallahu fikum, pamor beliau turun drastis. Iya. Bahkan sebagian imam-imam besar meninggalkan riwayat beliau. Di antaranya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Tidak beliau sebutkan riwayat-riwayat Ali Ibn Madini dalam sahihnya. Pengkhan ya. Padahal Imam Muslim termasuk muridnya Ali. Tapi dikarenakan dalam bab seperti tadi, ya Ali Ibn Madini secara tegas mengatakan demikian, akhirnya barakallahu fikum sebagian imam-imam yang lain meninggalkan riwayatnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun barakallahu fikum disebutkan dalam terjemah beliau, beliau melakukan itu dikarenakan terpaksa. Ya. Dan beliau setelah barakallahu fikum masa itu membaik, dalam artian ahlu sunnah yang ada di atas, ahlu sunnah yang menang dengan kekokohan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memegangi prinsip ini, sehingga penguasanya bisa berubah pikiran. Iya. Mengubah undang-undang negara yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk laisa min kalamillah, diubah menjadi undang-undang ahlu sunnah wal jamaah. Iya, Al-Quran adalah kalamullah laisa bimakhluk. Setelah keadaan aman, Ali Ibn Madini menyatakan taubatnya. Beliau menyatakan rujuknya di depan umum barakallahu fikum, dan beliau menyebutkan alasannya dikarenakan saat itu beliau mengkhawatirkan jiwanya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa untuk melakukan sebuah perbuatan yang haram, maka barakallahu fikum diberikan uzur. Baik, sehingga setelah tobatnya beliau barakallahu fikum, tidak ada alasan bagi kita untuk mencela Ali Ibnul Madini. Iya, barakallahu fikum. Li'anna man taba anidzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Qala haddatsana Hafs ibn Ghiyas. Sudah ibarat terjemahnya. Qala sami'tu Talaq ibn Muawiyah wa huwa jadduhu. Berkata Hafs, aku mendengarkan Talaq bin Muawiyah, dan Talaq ini merupakan kakeknya Hafs. Tayyib. Qala sami'tu Aba Zur'ah. Aku mendengarkan Abu Zur'ah mengatakan. Abu Zur'ah di sini siapa namanya? Taufik bagus. Barusan beberapa hadis. Luqman, pertanahan. Siapa nama Abu Zur'ah di sini? Siapa nama Abu Zur'ah di sini? Wallahu a'lam. Muhammad Ridwan. Ada ikhtilaf. Apa saja? Ada yang mengatakan namanya adalah kunyahnya. Terus Taib, ya. Namanya yang rajih adalah Harim ibnu Amr. Barakallahu fikum. Han Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah, annam ra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisobiyin. Bahwasannya ada seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang anak kecil. Faqalat, wanita tersebut mengatakan, Ud'ullaha li. Ud'ullaha lahu. Baik. Wahai Rasul, doakanlah kebaikan untuk anak ini. Faqad dufintu thalathatan, dan sungguh telah dikuburkan 3 orang anak-anakku. Barakallahu fikum. Dan ini yang tersisa yang masih hidup. Iya. Sehingga wanita tersebut mengharapkan anaknya bisa panjang umur. Qala, maka Rasul mengatakan, ihtadharti bihidharin syadidin minan nar. Kalau begitu, Anda wahai ibu sudah memiliki tameng yang sangat kokoh dari panasnya api api neraka. Iya, barakallahu fikum. Tayyib al-hadis waqad taqaddam syarhuhu, sudah lewat penjelasannya. Selanjutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Ali. Ali di sini siapa Ali? Masih ada Ali Ambon, Ali Jawa. Ali di sini siapa? Ali bin Ali Ibnu Madini. Siapa namanya? Ali bin siapa? Ali bin siapa Ali? Kok lama sekali? Barusan. Ali bin, loh, kok loadingnya lama sekali? Lemot juga ya. Ali bin Abdullah, cepet dong. Iya, barakallahu. Ali ibn Abdullah ibn Ja'far. Sudah barusan, sanad sebelumnya. Qala haddatsana Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Sehingga Ali ibnu Madini ketika meriwayatkan dari Sufyan, yang dimaksudkanlah Sufyan ibnu Uyainah. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan Sufyan sendiri barakallahu fikum, selaku guru Ali ibnu Madini, beliau menyatakan, tayyib, huwa atau ana ata'allamu minhu akthar mimma yata'allamu minni. Iya. Ali atau aku belajar dari Ali ibn Madini lebih banyak daripada Ali ibn Madini belajar dariku. Barakallahu fikum. Sehingga itu merupakan pengakuan dari Ibnu Uyainah bagaimana keutamaan Ali ibn Madini. Barakallahu fikum. Ayyib. Ada apa? Ada yang beda? Apa? Nah itu sakot berarti. Dalam soalnya yang benar ada Sufyan. Iya. Karena kan Ali itu meriwayatkan dari Sufyan ibnu Uyainah. Antum tulis yang tidak menyebutkan Sufyan itu sakat. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari ucapan Sufyan ibnu Uyainah barakallahu fikum, kita mendapatkan pelajaran bahwasanya selayaknya seorang guru barakallahu fikum mengakui keutamaanmu muridnya. Seandainya muridnya itu lebih pintar, lebih pandai daripada di dirinya, harus mengakui barakallahu fikum kedudukan muridnya tersebut dan jangan merasa gengsi. Paham kan ya? Jangan merasa malu untuk mengakui keutamaan dan kelebihan muridnya daripada dirinya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Justru ketika seorang guru barakallahu fikum mengakui kelebihan muridnya dan mengakui kekurangan dirinya barakallahu fikum, maka itu tidak akan merendahkan kedudukan dia baik di mata muridnya ataupun di mata mad'u yang lain. Paham kan ya? Namun justru tindakan tersebut akan semakin mengangkat derajat sang guru tadi. Iya. di mata sang murid dan juga di mata Mbak Uyi yang lain. Barakallahu fikum. Ya. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Orang yang mau tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Barakallahu fikum. Paham Ivan ya? Ini faedah yang perlu dicamkan baik-baik dan diresapi. Iya. Khususnya ketika Anda nanti mungkin sudah naik levelnya menjadi seorang guru, menjadi seorang muallim, barakallahu fikum, ketika Anda mendapati sebagian murid-murid Anda ada yang memiliki kelebihan dan melebihi keilmuan Anda sendiri, Anda harus mengakuinya. Iya. Anda harus menghargai murid tersebut. Paham Ivan ya? Bukan berupaya untuk dijatuhkan. Iya, dia tahu murid ini menonjol dan barakallahu fikum seringnya dia kalah argumentasi dengan muridnya tadi ketika dialog dalam pelajaran gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga dia merasa malu, dia ingin menjatuhkan muridnya tadi di hadapan teman-temannya, dicari titik kelemahannya. Iya, wah ini belum pernah belajar ini. Tak tanya masalah ini. Iya, ditanya enggak bisa. Kamu ini goblok. Wah, sudah ya. Langsung di-down-kan di hadapan teman-temannya. Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum jangan sampai terjadi. Iya, itu justru akan membuat derajat Anda sendiri yang hina, yang rendah. Barakallahu fikum. Baik, itu pelajaran yang bisa kita dapat dari ucapan Sufyan Ibnu Uyainah. Qala haddathana Suhail ibnu Abi Salih, telah memberitakan kepada kami Suhail ibnu Abi Salih saduq, sudah lewat terjemahnya, an abihi dari ayahnya Abu Salih. Abu Salih namanya siapa? Abu Salamah Zakwan As-Samman, iya, tukang minyak. Barakallahu fikum. Tayyib. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-Mu'adzin yu'adzin awalan. Tayyib, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la naqdiru alaika fi majlisika. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu mengikuti majlis-majlis taklim yang Anda adakan. Ya. Jadi ada ibu-ibu yang datang. Barakallahu fikum. Tayyib, curhat kepada Rasul mengatakan bahwasanya mereka kaum wanita, ya, barakallahu fikum, itu kebanyakannya tidak mampu untuk mengikuti majlis-majlis ta'lim yang diadakan oleh Rasul. Baiklah ya. Baik, memang bisa dimaklumi. Iya. Tugas mereka kaum wanita, barakallahu fikum, numpuk di dalam rumah. Iya, barakallahu fikum. Mulai dari ba'da subuh sampai ba'da isya, barakallahu fikum. Sehingga kalau mengikuti ta'limnya kalian full daripada subuh, ya, sampai ba'da isya, yang sangat-sangat berat bagi mereka. Baik, dan itu yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mau mengikuti taklim-taklimnya Rasul, kebanyakan kaum wanita itu tidak mampu. Maka wanita tersebut mengajukan sebuah usul atau ide, fawaidna yauman na'tika fihi. Maka buatlah jadwal sebuah hari atau suatu hari yang khusus ya bagi kaum wanita sehingga kami bisa mendatangi Anda pada hari tersebut. Ini usulan ibu-ibu tadi. Wahai Rasul, kalau mengikuti jadwalnya Anda, kami enggak mampu. Tapi tolong kami diberikan jadwal khusus satu hari saja. Iya, dalam satu minggu. Barakallahu fiik. Sehingga pada hari tersebut kami bisa secara khusus mendapatkan ilmu dari Anda. Barakallahu fiik. Itu usulan wanita tersebut. Kita lihat bagaimana tindakan Rasul. Faqala, maka Rasul mengatakan, mau'idukunna baitu fulan. Baik. Rasul mengatakan, iya. Tempat taklim kalian yang dijadwalkan adalah rumahnya fulan. Ya, nanti taklim di rumahnya fulan secara khusus. Barakallahu fikum. Faja'ahunna lidzalikal wa'di. Dan Rasul benar-benar mendatangi jamaah ibu-ibu dan wanita-wanita yang ada pada tayyib, tempat yang telah dijanjikan, pada waktu yang telah ditentukan. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa kana fima haddathahunna, dan di antara isi ta'lim beliau kepada ibu-ibu tadi, Rasul mengatakan, ma minkunna imra'atun yamutu laha salasatun minal walad fatahtasibhum illa dakhalatil jannah. Tidaklah ada salah seorang di kalangan kaum wanita yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, kemudian wanita tersebut mengharapkan pahala di sisi Allah, melainkan wanita tersebut akan masuk ke dalam jannah. Faqalatim ro'ah, maka berkatalah salah seorang jamaah, tayyib, seorang wanita, awisnan, bagaimana kalau dua orang, wahai Rasul? Ala awisnan. Rasul mengatakan iya, walaupun dia ditinggal mati dua orang anaknya. Kana Suhail yashtad, tayyib, yatashaddadu fil hadith wa yahfadu. Dan Suhail ibn Abi Salih, beliau yatashaddad, berupaya keras, barakallahu fikum, dalam menghafalkan hadis ini. Walam yakun ahadun yaqdir ayyaktuba indahu, dan tidak seorang pun mampu untuk barakallahu fikum, mampu menyaingi beliau dalam menulis hadis. Barakallahu fikum. Tayyib. Akhirul juz'il awal yatruhu fi juz'is tsani. Haddatsana Harami ibnu Hafs hakadha tajza'uhu asluhu. Barakallahu fikum. Ya. Ini adalah akhir dari juz yang pertama dalam kitab Adabul Mufrad. Adapun selanjutnya itu adalah juz kedua. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, dari hadis ini sangat jelas keterkaitannya dengan bab bahwasanya seorang wanita yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya atau dua orang, ketika dia ihtisab, maka akan mendapatkan keutamaan, dijamin masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan jawazul wa'd fi ta'lim, bolehnya bagi kita membuat jadwal dalam ta'lim. Ya, sehingga adanya jadwal dalam ta'lim itu bukan bid'ah. Kan ya, dari jam pertama, jam kedua, jam ketiga, hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya. Jadwal-jadwal yang demikian bukanlah perkara yang bid'ah, dikarenakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Ya, membuat jadwal-jadwal ta'lim. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, hirsu nisa'i sahaba ala ta'allumi umuriddin. Di dalam hadis ini menunjukkan semangatnya kaum wanita dari kalangan sahabiat dalam mempelajari agama ini. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga hadis ini barakallahu fikum memberikan faedah bahwasanya ibu-ibu dan kaum wanita juga butuh taklim barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan sangat dianjurkan semangat dalam taklim bagi para ummahat khususnya. Ya, barakallahu fikum. Yang sudah sibuk ngurusi rumah tangga, ngurusi anak dan suami, barakallahu fikum. Tayib, jangan kendor taklimnya. Paham ikhwan ya? Dulu ketika masih lajang, masih gadis, masyaallah terkenal, ya. Fulanah, wah itu paling semangat dalam taklimnya, masyaallah. Paling rajin dalam taklimnya, catatannya lengkap, masyaallah. Tapi setelah mendapatkan si Fulan, Abu Fulan, gitu ya, punya satu anak, dua anak, tiga anak, empat anak, lima anak, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, terus, ya, tidak pernah lagi nongol di dalam majelis taklim barakallahu fiik. Akibatnya apa ya, kawan? Gersang. Iya. Baik. Dan barakallahu fiikum sedikit demi sedikit barakallahu fiikum. Tayib, penampilan salafinya itu akan hilang. Adab seperti seorang ahlu sunnah akan terkikis. Iya, lama-kelamaan dia seperti wanita awam. Dari sisi ngomongnya, ya, tayib biasa, ngerumpi sana, ngerumpi sini, barakallahu fikum. Kalau majlis ta'lim gak pernah datang, tapi kalau majlis rumpi, 2 jam, 3 jam di rumah temennya, wah, kayaknya lupa segalanya. Pak Ivan ya, tayib, barakallahu fikum. Itu akibat ketika seorang ummahat, barakallahu fikum, sudah tidak lagi memiliki barakallahu fikum prioritas dalam yang namanya ta'lim. Ya, sehingga di sini ada nasihat bagi para ummahat, ya, sesibuk apapun kalian harus tayyib memberikan waktu khusus dalam ta'lim. Barakallahu fikum. Tayyib, ya. Duduk bersimpu, pegang kitab, barakallahu fikum, walaupun di belakang ada dua orang anaknya, di depan ada tiga orang, barakallahu fikum, ya. Bismillah, pegang kitabnya, masyaallah, barakallahu fikum. Tayyib, diupayakan. Iya, sebagaimana nisa'us sahabah, mereka meminta jadwal khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan taklim yang khusus. Dan biasanya kalau jadwalnya lebih khusus dan audiennya juga khusus, itu taklimnya lebih mengena. Pemirsa ya, lebih tepat ke sasaran terkait dengan contoh-contohnya barakallahu fikum. Tapi kalau darus am seperti ini ya umum nanti. Iya. Sehingga yang langsung mengenai sasaran itu akhirnya ngambang barakallahu fikum. Itu diantara barakallahu fikum kelebihan ketika diberikan jadwal khusus kepada kaum wanita, ya, sehingga taklimnya bisa lebih terfokus dan lebih mengena sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Barakallahu fikum. Walaupun bukan menunjukkan berarti taklim umum itu seperti darus am ini tidak ada faedah bagi para ummahat, tidak, bukan demikian. Tapi maksudnya kalau para ummahat itu memiliki jadwal khusus dalam taklim itu lebih lebih baik, lebih optimal, lebih bagus barakallahu fikum. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Yang sangat disayangkan sudah dikasih jadwal khusus, ya, ustadznya sudah meluangkan waktu, ya, ummahatnya males-malesan. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang sangat disayangkan. Di sini ada beberapa request pertanyaan cukup banyak. Kita jawab sebagiannya saja. Baik, bagaimana seorang wanita yang keguguran 2 atau 3 kali, apakah termasuk keutamaan ini? Dan bagaimana kalau janinnya itu belum terdapat nyawanya? Baik. Jawabannya dirinci, ya. kalau yang gugur tersebut barakallahu fikum lebih dari usia 4 bulan kandungan, maka itu sudah terhitung memiliki nyawa dan itu sudah dihitung 1 poin. Iya. Baik. Tapi kalau kegugurannya di bawah usia kandungan 4 bulan, maka itu belum terhitung karena belum adanya nyawanya, sehingga belum terhitung 1 poin. Paham ikhwan ya? Nah, kalau kegugurannya itu terjadinya 2 kali atau 3 kali usia 4 bulan ke atas, berarti dia sudah dapat 2 poin, 2 tabungan. Paham ikhwan ya? Itu rinciannya. Dari sisi mana wanita itu dikatakan kurang akalnya? Secara syar'i persaksian mereka barakallahu fikum itu tidak bisa mengalahkan persaksian seorang laki-laki. Untuk laki-laki cukup satu orang ketika bersaksi, untuk kaum wanita harus 2 orang dalam syahadah, dalam persaksian. Sehingga di situ diambil istimbat oleh mereka para ulama menunjukkan kurangnya akal kaum wanita. Apa hukumnya wanita yang mencukur rambutnya dengan gaya laki-laki, cukur pendek? Ayo, tidak boleh. Ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan juga terdapat hadis secara khusus bahwasanya dilaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Tidak boleh, barakallahu. Kecuali untuk sebuah kemaslahatan. Ya, barakallahu fikum. Apabila ada mafsadah. Ya, untuk menolak mafsadah. Seperti apa? Wanita tersebut harus dioperasi kepalanya. Ya kan? Mau gak mau harus dicukur. Ya, masa dibiarkan panjang demikian? Tidak mungkin melakukan operasi di bagian kepala. Barakallahu fikum. Ya, tapi kalau cuma untuk tren, gaya atau mode, barakallahu fikum, tidak diperbolehkan. Haram. Apakah haram membeli anjing untuk dijadikan penjaga rumah? Ini tidak termasuk dalam bab pengecualian. Yang ada barakallahu fikum, anjing itu diperbolehkan dipelihara dalam bab berburu. Barakallahu fikum. Dan juga setahu saya untuk menjaga kebun atau sawah atau tanaman, misal dengannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ditanyakan kembali. Tayyib. Apakah orang yang ngefans kepada bintang main bola seperti Cristiano Ronaldo, apakah di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka? Ya, tergantung ngefansnya tadi, ngefans berat atau ngefans tanggung. Barakallahu fikum. Iya. Kalau sampai ngefansnya berat, itu ya, dalam artian segala sesuatu yang berasal dari Cristiano Ronaldo itu berupaya dia ikuti, sampai dari sisi i'tiqad dan keyakinan, bisa jadi. Ya, barakallahu fikum. Dia akan dikumpulkan bersama Cristiano Ronaldo. Almar'u ma'an man ahab, barakallahu fikum. Tapi kalau ngefansnya ya tidak full gitu ya, barakallahu fikum. Tayyib, ngefans tanggung gitu ya. Dia senangnya dari sisi gaya main bolanya yang cool gitu ya. Barakallahu fikum, goceknya yang canggih, tendangan bola mati yang sip, Masya Allah. Dari sisi itu saja ngefansnya, barakallahu fikum, tidak. Barakallahu fikum. Ya, tapi kalau sampai semua yang berasal dari Cristiano Ronaldo itu dia ikuti, maka bisa jadi. Barakallahu fikum. Apakah Salahuddin Al-Ayyubi ahlu sunnah? Salahuddin Al-Ayyubi termasuk salah seorang penguasa dalam Islam, barakallahu fikum. Dan beliau dikenal namanya pada peristiwa perang salib. Iya, tayyib. Dia menjadi tokoh di sana. Tayyib, barakallahu fikum. Banyak hal-hal kepahlawanan yang beliau lakukan. Namun, dari sisi i'tiqad, beliau ini Asy'ari. Dari sisi i'tiqad, akidah, beliau Asy'ari. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang pernah Ana baca. Bagaimana orang yang melihat dukun iseng-iseng, apakah ini tidak diterima sholatnya selama 40 hari? Iya. Iya, jadi jangan iseng-iseng ngeliatin dukun ya. Barakallahu fikum. Baik. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika mendapati hadis-hadis dhaif dalam sebagian risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, barakallahu fikum. Terkait dengan hadis-hadis dhaif yang terdapat dalam risalah beliau, barakallahu fikum. Tayyib, yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah terkadang hadis-hadis yang beliau nukilkan itu lemah dari sisi sanad, namun dari sisi makna sahih. Paham ya? Jadi biasanya dikuatkan dengan hadis-hadis sebelumnya atau setelahnya yang sahih. Paham ya, Fan? Baik, sehingga untuk hadis tersebut tidak bisa kita jadikan sebagai ihtijaj, landasan untuk berhujjah. Tetapi barakallahu fikum kita jadikan sebagai istinaf. Ya. Itu untuk penguat saja dari hadis-hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam bisawab natahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukum.